الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله Dan sebelumnya tiga jenis dari mandi-mandi yang disunnahkan dan telah kita sebutkan mandi pada saat setiap kali berjima, kemudian yang kedua mandi untuk melaksanakan sholatul jumaah, dan yang ketiga mandi untuk mendatangi dua hari raya yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-ightisalu 'inda al-ihram bil umrati wal hajji. Termasuk di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi ketika hendak melakukan ihram, baik ihram untuk menunaikan ibadah umrah, demikian pula ihram untuk menunaikan ibadah haji. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ightasala li ihramihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mandi untuk menunaikan ihramnya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau bersiap-siap untuk melakukan ihram, maka beliau mandi terlebih dahulu. Maka ini merupakan amalan yang disunnahkan. Kemudian yang kelima, al-ghuslu min ghuslil mayyiti. Al-ghuslu min ghuslil mayyiti, yaitu mandi setelah memandikan mayyit. Mandi setelah memandikan jenazah. Apabila ada seorang memandikan jenazah, maka setelah dia memandikan jenazah tersebut, maka dianjurkan bagi dia untuk mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk perintah, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Disebutkan dalam bentuk lamul amr. Meskipun asal hukumnya bahwa apabila terdapat perintah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal hukum perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Namun riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa perintah di dalam hadis ini tidak menunjukkan wajibnya mandi setelah memandikan jenazah. Di antara yang memalingkan dari kewajiban mandi tersebut setelah memandikan jenazah adalah riwayat yang disebutkan oleh Ad-Darqutni rahimahullahu taala, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kunna nughassilul mayyita, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Adalah kami dahulu kami memandikan jenazah, dan di antara kami ada yang mandi setelah itu, dan di antara kami ada pula yang tidak mandi. Maka menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah tidak menunjukkan wajib, namun termasuk di antara mandi yang disunnahkan. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Maka di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan lima jenis mandi-mandi yang disunnahkan. Dan di sana ada beberapa mandi-mandi lagi yang disunnahkan yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apabila seorang mandi setelah tersadar. Sadar dari gila misalnya, atau sadar dari pingsan, maka ketika dia siuman, maka dia dianjurkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala minal ighma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi disebabkan karena beliau baru saja pingsan. Beliau mandi disebabkan karena beliau baru saja siuman dari pingsannya. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, termasuk di antara dalil atau termasuk di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi setelah siuman dari pingsannya. Demikian pula termasuk di antara mandi yang disunnahkan yang ketujuh, yaitu ketika seseorang memasuki kota Makkah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Nafi' radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala maula Abdullah bin Umar, beliau mengatakan anna ibn Umar kana la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tuwa, bahwa merupakan kebiasaan Abdullah bin Umar beliau tidak memasuki kota Makkah melainkan beliau menginap di sebuah tempat di luar kota Makkah yang disebut Dhi Tuwa, hatta yusbiha, hingga pagi hari, wa yaghtasil thumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian beliau mandi terlebih dahulu lalu beliau memasuki Makkah di siang hari. Beliau memasuki Makkah di siang hari. Wa yadhkuru anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'ala, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melakukan seperti apa yang beliau lakukan, yakni tidak memasuki Makkah melainkan mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Makkah. Ini termasuk di antara amalan yang disunnahkan. Kemudian termasuk di antara mandi yang disunnahkan yang kedelapan, terkhusus bagi wanita. Wanita yang mengalami istihadhah. Wanita yang mengalami istihadhah. Nanti akan kita sebutkan pada bab khusus penjelasan tentang istihadhah, bahwa istihadhah adalah darah yang selalu keluar disebabkan karena ada urat yang bocor yang menyebabkan dia selalu, yakni seorang wanita selalu mengeluarkan darah. Dan itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Itu adalah darah bersih. Oleh karena itu disebut dengan istihadhah. Dan seorang wanita yang mengalami istihadhah, seorang wanita yang mengalami istihadhah, dia statusnya sama seperti wanita yang suci. Dalam artian dia tetap diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang mengalami istihadhah ini untuk berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Namun di antara sahabiyah, di antara mereka ada yang mandi setiap kali hendak mengerjakan sholat, maka dia mandi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Ummu Habibah yang mengalami istihadhah selama 7 tahun. Mengalami istihadhah selama 7 tahun. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepadanya bahwa apabila di hari-hari haid maka dia meninggalkan salat, namun apabila di hari-hari yang bukan masa haid maka dia mandi lalu kemudian setelah itu salat. Maka termasuk di antara kebiasaan Ummu Habibah disebutkan oleh Aisyah, fakanat taghtasilu likulli salah, bahwa Ummu Habibah selalu mandi setiap kali hendak mengerjakan sholat. Mandi setiap kali hendak mengerjakan sholat. Dan mandi di sini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Maka dari kesimpulan apa yang kita sebutkan, ada 8 poin yang termasuk di antara mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, ada sebagian para ulama mereka menyebutkan jenis-jenis mandi yang lain. Bahkan ada sampai yang menyebutkan 16 jenis mandi yang hukumnya sunnah. Akan tetapi yang tersisa dari jenis-jenis mandi tersebut tidak dibangun di atas dalil-dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita mencukupkan menyebutkan 8 jenis mandi yang dibangun di atas dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan, dan sebelumnya kita pula telah menyelesaikan pembahasan mandi-mandi yang diwajibkan. Maka diharapkan bagi antum sekalian untuk menghafal mandi-mandi ini berdasarkan dalil-dalilnya, mana yang wajib dan mana pula mandi-mandi yang disunnahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.